Oke, saudaraku yang Anda tunggu-tunggu juga, yang Anda nanti-nanti, artis idolanya Jawa Timur. Tergolong artis cilik istimewanya Jawa Timur, cow. Nyapo nganggo tepuk tangan bareng. Wes seruh tah sampean. Sudah tahu yang sering Anda tonton di layar televisi Anda, di kaset VCD, DVD, yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara, ya. Artis cilik yang punya suara sakti, ada Ramayana, juga ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala, New Palapa.